وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran sirah sahabat, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada sirahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita telah jelaskan bagaimana nasabnya Utsman ibn Affan dan hubungan beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta telah kita sebutkan juga keutamaan-keutamaan yang ada pada diri sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di antara yang kita sebutkan terakhir, bahwa Nabi SAW mengkhabarkan kepada beliau bahwa di akhir kehidupannya Utsman bin Affan akan menjumpai mati syahid. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW suatu ketika naik ke atas Gunung Uhud. Beliau ditemani oleh Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Lalu tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Gunung Uhud, "Uhud, Uhud, wahai Uhud, diamlah. Ya, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Kata Nabi SAW, "Diamlah engkau wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid." Ya, jadi beliau memberikan ujian, rekomendasi kepada sahabat-sahabat yang berada di atas Gunung Uhud bersama beliau. Yang dimaksud dengan nabi tentu adalah diri beliau sendiri. Kemudian siddiq, siapa? Abu Bakar. Kemudian syahidan, dua orang yang mati syahid. Yang pertama adalah Umar, ya, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian yang kedua adalah Utsman. Nah, ini menunjukkan bahwa Utsman yang nantinya akan meninggal dalam keadaan syahid. Ini merupakan tazkiyah, yakni pujian dari Rasulullah SAW atas diri Utsman bin Affan. Dan Nabi SAW seolah-olah sudah memberikan gambaran tentang wafatnya Utsman. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW masuk ke dalam sebuah kebun, kemudian memerintahkan Abu, kata Abu Musa, untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang laki-laki, ya, meminta izin untuk masuk. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, izinkan dia untuk masuk dan kabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Ternyata yang meminta izin itu siapa? Abu Bakar. Jadi juga tazkiyah tentang masuk surganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang lagi seseorang, ya, ingin menjumpai Nabi SAW dalam kebun tersebut, meminta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, izinkan dia untuk masuk dan beritakan kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Ternyata orang yang kedua ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian datang lagi orang yang ketiga meminta diizinkan untuk masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak, kemudian mengatakan, izinkan dia untuk masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa dia akan masuk surga, namun disertai dengan cobaan yang akan menimpanya. Ternyata orang tersebut adalah Utsman bin Affan. Ini diingat ya hadisnya, nanti akan ada keterkaitannya dengan akhir kehidupan Utsman. Utsman meninggal dalam keadaan dizolimi. Rumah beliau diserbu oleh kelompok orang. Dalam keadaan, ya, beliau ketika itu sudah berusia lanjut, orang datang menyerbu rumahnya sampai kemudian beliau mati syahid atas penyerbuan tersebut. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi ini sebenarnya indikasi bahwa benar Utsman akan masuk surga. Namun sebelum dia meninggal dunia akan ada ujian, ya, ada ujian atau cobaan atas Utsman yang bernama radhiyallahu anhu. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam sudah mengkhabarkan tentang bagaimana atau apa yang akan dihadapi oleh Utsman dalam kekhilafahannya. Beliau radhiyallahu anhu itu dipaksa oleh sebagian orang. Kenapa beliau sampai dibunuh? Karena ada sebagian orang yang berusaha agar Utsman itu melepaskan kekhilafahannya, agar Utsman itu gak jadi khalifah lagi. Dalam keadaan Utsman sudah sangat tua, tapi dipaksa oleh mereka untuk melepaskan kekhilafahan. Tapi Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak mau melepaskan kekhilafahan tersebut. Bukan karena serakah akan kekuasaan, bukan karena beliau haus akan kepemimpinan, tidak. Tapi karena menjaga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau diangkat dengan sah, ya. Beliau diangkat oleh 6 orang yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih khilafah sepeninggal beliau. Artinya beliau adalah seorang pemimpin yang sah. Maka untuk menanggalkan kepemimpinan harus dengan cara yang sah, bukan dengan revolusi, dengan kudeta. Ya. Kedua, beliau radhiyallahu anhu itu mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali engkau melepaskan kekhilafahanku. Jadi beliau menjaga menjaga wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan kasusnya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tidak memberikan harta fadak kepada Fatimah, ingat dia? Ya, ketika ada perselisihan antara beliau dengan Fatimah masalah tanah warisan. Ya, Abu Bakar hanya melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mewarisi apapun, ya. Para nabi tidak mewariskan apapun, tidak mewarisi apa, dinar, wala dirham, tidak mewarisi harta dunia, tapi mewariskan ilmu. Makanya beliau ambil harta tersebut untuk Baitul Mal, tidak diberikan kepada Fatimah. Sama dengan Utsman. Sebagian orang akan menuduh, "Wah, Utsman ini kenapa? Orang sudah minta turun tapi dia tidak mau turun." Maka Utsman berpegangan dengan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Utsman, "Wa in sa'aluka an tankhali'a min qamisin qamasakallah azza wa jal fala taf'al." Apabila mereka, ini para pemberontak, memaksamu untuk melepaskan pakaian yang telah Allah Subhanahu wa taala kenakan kepadamu, yang dimaksud adalah kekhilafahan, pakaian kekuasaan, ya, fala taf'al, kata Nabi, jangan kau lakukan. Walaupun mereka memaksamu untuk menanggalkan kekhilafahanmu, jangan kau lakukan. Jadi Utsman bin Affan bukan karena haus kekuasaan, beliau tidak mau turun, dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan dan diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang luar biasa dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian setelah beliau radhiyallahu anhu diangkat, atau keenam para sahabat yang diwasiatkan oleh Umar untuk memilih pimpinan pasca kematiannya Umar, mereka bersepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Maka seperti biasa, seperti Abu Bakar, seperti juga Umar, Utsman pun memberikan pidato pengangkatan beliau. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Itu luar biasa, ya. Al-Imam Ibnu Katsir itu beliau menceritakan dengan detail, ya, bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi pada setiap masa, ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau bisa punya kitab itu luar biasa kita, ya. Tahu sejarah mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, itu sejarah seperti enciklopedia yang sangat luas, ya. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan bahwa setelah para sahabat, 6 sahabat yang ditunjuk Umar, bersepakat untuk memilih Utsman bin Affan, ya, pada tanggal 3 Muharram tahun ke-24 Hijriyah. Nah, Umar itu wafat pada tahun 24 Hijriyah, ya, atau 23, akhir 23 Hijriah. Ketika itu telah masuk waktu sholat asar. Maka kemudian para sahabat menunaikan ibadah sholat, disebutkan oleh Imam Katsir dengan sanadnya, "Lamma bay'a ahlu syura Utsman kharaja wa huwa ashadduhum ka'abatan fa atamma mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas fa hamidallah wa athna alaihi wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dewan Syura ya telah membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka keluarlah Utsman ya, maka keluarlah Utsman dalam keadaan beliau adalah orang yang paling bersedih ketika itu. Kenapa kok saya yang dijadikan sebagai khalifah? Jadi bukan bergembira, karena inilah tanggung jawab yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya, yang memegang tanggung kepemimpinan ya, kita telah membebankan pada diri kita suatu tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka Utsman ketika diserahi tanggung kepemimpinan ya, beliau bersedih. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang besar pada beliau. Fa'ata mimbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mendatangi mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khotaban nas. Kemudian beliau pun berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah wa athna alaih. Beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ini patut kita simak bagaimana pidato dari Utsman bin Affan ketika beliau diangkat sebagai khalifah. Kata beliau, innakum fi darin qal'ah wa fi bakiyati a'mar. Sesungguhnya kalian berada pada negeri persinggahan, dan kalian berada pada sisa-sisa umur kalian. Fabadiru ya ajalakum bi khair ma taqdiruna alaih. Maka bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan yang mampu kalian lakukan. Ini beliau mengingatkan kepada rakyatnya bahwa sesungguhnya dunia ini hanya negeri persinggahan. Mengingatkan rakyatnya agar jangan terlalu terikat dengan dunia. Dunia ini hanya negeri persinggahan. Ya. Wa fi baqiyati a'mar, dan kalian itu berada di sisa umur kalian. Jangan menganggap bahwa usia kalian itu panjang. Ini usia yang tersisa. Ya. Kita enggak tahu usia kita ini masih tersisa berapa tahun. Jangan sampai mengira bahwa usia kita masih panjang ya. Ya, kita tinggal menjalani sisa-sisa. Ya, tinggal menjalani sisa-sisa usia kita. Maka apa yang dilakukan? Fabadiru ya ajalakum bi khair ma taqdiruna alaih. Maka berlomba-lombalah mengumpulkan kebaikan untuk akhirat kalian. Jangan kemudian terlalaikan dengan kehidupan dunia. Falaqad utitum ya subihtum aw musitum. Maka engkau telah diberikan waktu, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi waktu pagi dan petang itu anugerah yang telah diberikan kepada kalian, maka manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Luar biasa, seorang pimpinan negara mengingatkan rakyatnya untuk apa? Perhatian. Suatu hal yang sangat jarang kita dengar dari pemimpin-pemimpin di masa kita. Ya, kalau pemimpin-pemimpin di masa kita orientasinya apa? Bagaimana agar jadi bangsa yang hebat, bagaimana agar kita bisa mendapatkan dunia ya. Tapi jarang pemimpin yang mengingatkan kepada akhirat. Ya, para sahabat diingatkan kepada akhirat. Kemudian beliau mengatakan ala wa inna dunya tuwiyat ala al-ghurur fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahi al-ghurur. Kata beliau, ketahuilah bahwa dunia itu diliputi dengan tipu daya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakan kalian, dan jangan juga para penipu yakni syaitan lanatullah alaih ya memperdaya kalian sehingga kalian tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fatabiru biman madha, maka ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah berlalu. Tsumma jiddu wala taqulu fa innahu la yaghfilu ankum. Kemudian bersungguh-sungguhlah dalam beramal dan janganlah kalian lalai, karena sesungguhnya syaitan itu tidak pernah lalai atas kalian. Ya. Jadi beliau sekali lagi mengingatkan tentang dunia, jangan sampai dunia ini menipu kalian. Ini beliau menukilkan ayat Al-Qur'an, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." Ya, jangan sampai dunia itu melenakan kalian, jangan sampai dunia itu menipu kalian sehingga kalian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai syaitan ya memperdaya kalian. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala, "Aina abna'ud dunya wa ikhwanuha alladzina atharuha wa amaruha wa mutti'u biha tawilan?" Mana anak-anak dunia dan saudara-saudaranya yang terpengaruh dengan dunia? Ya, mereka menghabiskan usianya hanya untuk bersenang-senang. Alam talfidhum, tidakkah mereka menjauhi itu semua? Ya. Urmu bid dunya au irmu bid dunya haitsu ramallahu biha. Ya. Maka buanglah dunia. Buanglah dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuangnya. Watlubul akhirata fa innallaha qadaraba laha mathalan billadhi huwa khair. Maka buanglah dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuang dunia, dan carilah akhirat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan yang lebih baik. Tsumma qala, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-45 sampai 46, wa diblahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-wal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, kemudian dia menjadi subur, ya, kemudian menjadi subur karena air tadi, tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuhan itu menjadi kering, ya, kemudian dia pun hasyiman, kemudian apa, tafghuhur riyah, kering, kemudian menjadi layu sampai kemudian diterbangkan oleh angin. Artinya yang awalnya indah, yang awalnya hijau, nanti akan hilang, nanti akan hilang. Demikianlah kehidupan dunia. Kalau kita meninggal dunia, apa yang akan kita dapatkan faedah dari dunia ketika kita meninggal? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa yang mengikuti mayit itu ada tiga, ya, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Dua pergi, yang tinggal hanya amalan. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihati khairun inda rabbika thawaban wa khairul amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh ini adalah lebih baik pahalanya di sirahmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan bagimu. Demikianlah khutbah pertama yang ya disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kita melihat bagaimana ketakwaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di hari pertama beliau, bahkan di waktu di saat-saat pertama beliau diangkat menjadi khalifah, ya, ini yang beliau sampaikan kepada rakyatnya. Tuh, jangan tertipu dengan dunia. Maka bagaimana orang mengatakan bahwa Utsman gila kekuasaan? Ya, di hari pertama beliau sudah mengingatkan tentang masalah dunia. Di hari pertama beliau sudah mengingatkan tentang masalah harta. Ingat, Utsman itu orang kaya, ya. Dia enggak butuh harta. Dia enggak butuh harta. Hartanya banyak sudah. Dia sudah terbiasa dengan harta yang banyak sehingga tidak membutuhkan harta. Ya. Ini makanya ini sebagai apa? Bantahan bagi orang-orang yang dulu bahwa Utsman sangat gila kekuasaan. Tidak. Justru di hari pertama beliau mengingatkan agar manusia tidak tertipu dengan dunia. Kemudian disebutkan oleh Imam Katsir, setelah Utsman menyampaikan pidatonya, maka berbondong-bondong manusia berbaiat, ya, menyatakan janji setianya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga beliau ya mengirimkan, segera mengirimkan, termasuk tindakan pertama beliau radhiyallahu anhu sebagai khalifah, beliau mengirimkan surat kepada seluruh pegawai, mulai dari para pemimpin, ya, imam-imam sholat, bendahara yang memegang baitul mal, dan seluruh penduduk yang berada di bawah kekuasaan beliau, beliau kirimkan sebuah surat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, "Tsumma kataba Utsman bin Affan illa umarihi 'ala al-amsar, umara al-harb, wa la'imma 'ala as-salawat, wa al-umana 'ala buyutil mal, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar." Kemudian Utsman bin Affan pun mengirimkan surat kepada seluruh pegawai. Kalau bahasa kita sekarang ASN ya, semua pegawai negeri sipil diberi surat oleh Utsman, dibacakan kepada mereka. Di seluruh penjuru negeri, Al-Amsor semuanya disampaikan surat kepada mereka. Kemudian Umara al-Harb, ya, para pimpinan-pimpinan perang, panglima-panglima perang. Kemudian Wala'im ala salawat, para imam-imam yang mengimami salat. Kemudian Al-Umana ala buyutil mal, orang-orang yang diberikan amanah untuk memegang ya baitul mal. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Utsman bin Affan memerintahkan mereka untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ya. Wa yahuthuhum 'ala ta'atillah wa ta'ati rasulih. Kemudian mendorong mereka untuk senantiasa konsisten mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati rasulnya. Wa yuharribuhum 'alal ittiba' wa tarkil ibtida'. Kemudian memotivasi mereka untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Jadi ini surat yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu kepada pegawai-pegawai beliau. Seluruh orang yang berada di jajaran pemerintahan hendaknya melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kemudian hendaknya mereka taat kepada Allah dan Rasulnya serta bersemangat mengikuti sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Baik. Nah sekarang apa problem pertama yang dihadapi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi ketika menjadi khalifah? Kalau Abu Bakar dulu, apa problematika yang pertama kali beliau hadapi? Pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Ingat enggak dulu? Ya, pasukan Usamah bin Zaid sudah dikirim oleh Rasul, kemudian kembali begitu mendengar Rasul wafat. Maka yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Abu Bakar adalah mengirim kembali pasukan Usamah bin Zaid. Kalau Umar, apa masalah yang beliau hadapi? Kutus kepada Khalid bin Walid. Ya, mana sebagian orang mengkutuskan Khalid bin Walid, kalau Khalid datang kita menang, kata mereka. Maka yang pertama kali beliau lakukan mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka kasus yang pertama, masalah pertama yang dihadapi oleh Utsman bin Affan di kekhilafan beliau adalah balas dendam putranya Umar. Jadi kisahnya dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang putra Umar yang bernama Ubaidillah bin Umar bin Khattab, ya, tidak mampu untuk menguasai emosinya. Ketika bapaknya wafat, tahu bahwa yang membunuh adalah Abu Lulu al-Majusi, kemudian orang-orang mengatakan bahwa Abu Lulu ini dia membunuh, ya, karena didorong oleh sebagian orang, ya, diantaranya oleh putrinya, kemudian oleh seorang Nasrani yang bernama Jufainah, dan juga membunuh Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ini orang dari Persia juga semua. Maka kemudian Ubaidillah mencari orang-orang ini, lalu dia bunuh semua orang-orang yang terlibat pembunuhan Umar tanpa adanya pengadilan. Jadi dia membunuh orang-orang yang juga terlibat pembunuhan ya atas bapaknya. Tapi memang benar ya, disebutkan bahwa Al-Hurmuzan ini betul ya menghasut Abu Lulu'ah untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebelum meninggal Umar sudah tahu, sudah mendengar. Jadi kejadiannya itu begitu cepat. Subuh itu beliau ditikam, kemudian Ubaidillah langsung cari siapa saja yang terlibat, langsung dia bunuh. Maka ketika mendengar perkara tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera memerintahkan para sahabat untuk menahan, memenjarakan Ubaidillah, ya, agar dia segera bisa dijatuhi hukum. Tapi kemudian apa? Umar meninggal dunia sebelum memutuskan hukum tersebut. Ya, kemudian terjadi kekosongan khilafah, baru kemudian Utsman bin Affan dia akan menjadi khalifah. Maka beliau radhiyallahu taala anhu bermusyawarah dengan para sahabat, apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ubaidillah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka mari kita simak bagaimana musyawarah mereka. Ketika itu Ali radhiyallahu taala anhu membiarkan, bukanlah merupakan keadilan kalau Ubaidillah dibiarkan begitu saja. Jadi harus ada hukum. Harus ada hukum. Dia telah membunuh, maka hukumnya adalah dibunuh. Kemudian sebagian dari kalangan muhajirin, tentunya orang muhajirin adalah orang-orang dekatnya Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa kemarin ayahnya baru saja dibunuh. Masa sekali kita membunuh anaknya? ya kan? Jadi baru saja bapaknya dibunuh. Ya, masa sekarang kita bunuh anaknya? Ini pendapatnya kaum Muhajirin. Adapun sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, ya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah melepaskan dirimu dari permasalahan ini. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi engkau belum diangkat jadi khalifah. Ini bukan urusanmu untuk memutuskan, katanya. Kenapa? Ketika dia membunuh melakukan kejahatan, kamu belum jadi khalifah. Biarkan saja. Maka kemudian Uthman bin Affan setelah mendengar pendapat beberapa orang para sahabat, maka beliau tetap memutuskan agar Ubaidillah dihukum. Tapi hukumnya adalah dengan membayar diyat. Ya, karena orang-orang yang dia bunuh ini ya tidak memiliki keluarga karena mereka bekas-bekas budak. Jadi enggak ada keluarga yang menuntut darahnya Ubaidillah bin Umar. Tapi dia telah melakukan pembunuhan, harus ada hukuman kan? Ya. Maka apa? Utsman memutuskan dia dihukum. Tapi hukumannya adalah apa? Membayar diyat. Ya. Kemudian diyatnya mana? Karena yang dibunuh ini enggak punya keluarga, enggak punya ahli waris. Diyatnya dibayarkan kepada Baitul Mal. Jadi kalau misalnya ada orang yang dibunuh, kemudian dia tidak memiliki keluarga, ya, kemudian orang yang dibunuh dikenakan oleh hakim hukuman membayar diyat, maka diyatnya itu diberikan kepada Baitul Mal, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena nggak ada keluarga, aslinya kan keluarganya yang terima, ahli warisnya yang terima diyat tadi. Tapi karena nggak ada, maka dikembalikan kepada Baitul Mal. Nah, Uthman bin Affan karena ini Ubaidillah ini adalah anak dari sahabatnya, maka dia yang menanggung diyat tersebut. Lihat bagaimana bijaknya Uthman bin Affan. Kalau kita katakan anaknya Umar dihukum enggak? Dihukum. Ya. Jadi enggak dibiarkan. Tetap adil Uthman, tetap dihukum anaknya Umar karena melakukan pembunuhan. Tapi bagaimana menghukumnya? Membayar diyat. Dan itu diperbolehkan dalam syariat. Nah, diberikan pilihan. Ya, imma di qisas, imma di apa? Membayar dia. Membayar dia sudah kemudian dibayarkan. Karena dia enggak punya keluarga, maka diberikan kepada Baitul Mal. Kemudian Ubaidillah pun dibebaskan. Demikian kasus yang pertama dihadapi oleh Utsman bin Affan di awal kekhilafahan beliau. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di masa-masa awal kekhilafahan beliau? Beliau melakukan perluasan Masjidil Haram. Jadi di awal pemerintahan beliau di tahun kedua kekuasaan beliau, beliau kembali meluaskan Masjidil Haram karena semakin banyak orang yang masuk Islam. Ya. Jadi proses perluasan itu sudah dilakukan ya di masa Umar juga sudah dilakukan, kemudian dilakukan lagi di masa Uthman bin Affan. Nah, ini ada yang spesial dari Uthman bin Affan yaitu penyatuan mushaf Al-Qur'an. Ya, ini kisahnya sangat masyhur sehingga sampai sekarang mushaf yang beredar di tengah-tengah kita disebut sebagai mushaf Uthmani. Ini ada ceritanya. Ya. Kenapa kok bisa muncul mushaf Utsmani ini? Hal ini terjadi ketika Islam itu sudah tersebar ke berbagai negeri. Maka kemudian terjadi perbedaan cara membaca. Ya. Karena sebagian para sahabat mereka memiliki mushaf-mushaf sesuai dengan dialek-dialek yang mereka baca. Ya, maka ada yang membaca ya dengan riwayat ini, membaca dengan riwayat ini. Maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Uthman bin Affan mengumpulkan, ya, beliau berijtihad mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga tidak ada lagi perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, bacanya standar semua sehingga tidak terpecah belah kaum muslimin. Mari kita simak kisah yang dituturkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membawakan riwayat, ya, Anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadima ala Uthman min Fatih Armenia wa Azerbaijan. Suatu ketika Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu datang menghadap Uthman bin Affan radhiyallahu anhu setelah pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Jadi ketika itu sudah luas betul ya wilayah kaum muslimin. Azerbaijan itu termasuk wilayah Uni Soviet. Tapi sekarang sudah merdeka, sudah jadi negara sendiri. Demikian juga Armenia. Armenia juga menjadi negara sendiri. Ada sampai sekarang negara Armenia itu ada. Azerbaijan itu ada. Boleh dicek ada negara Armenia dan Azerbaijan. Kalau Armenia banyakannya non muslim ya, tapi Azerbaijan banyakannya muslim. Maka ketika itu wilayah kaum muslimin sudah sampai sana. Ya. Faqad afza'ahu ikhtilafuhum fi qira'ah. Ketika itu Hudzaifah ya beliau merasa khawatir melihat perbedaan orang dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian faqala ya Amirul Mukminin ya adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fi kitab ikhtilaf al-yahud wa nasara. Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah. Seperti perpecahan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya satukan mereka. Jadikan Al-Qur'an yang standar, jangan sampai kemudian masing-masing orang punya Qur'annya sendiri. Ada Qur'an riwayat ini, ada Qur'an riwayat itu ya. Sehingga apa? Terjadi perpecahan. Seperti perpecahannya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang-orang Nasrani itu dia punya banyak Injil ya. Yang katanya yang paling orisinal namanya Injil Barnabas. Ya. Kalau sekarang nggak tahu yang berlaku di mayoritas mereka Injil siapa, tapi katanya yang paling orisinal Injil Barnabas. Maka ide tadi, ya, bagaimana seorang pemimpin ya, ketika memang ada suatu permasalahan, ya beliau langsung mengambil tindakan, tidak kemudian menunda-nunda. Farsala Utsman ila Hafsah, ya an irsili ilaina bi suhufin nansakuha fil masahib thumma narudduha ilaiki. Maka kemudian Utsman pun mengirim utusan kepada Hafsah agar Hafsah mengirimkan mushaf yang berada di tangan beliau. Jadi kan dahulu yang pertama kali mengumpulkan mushaf itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar dulu ya. Abu Bakar mengumpulkan mushaf menjadi satu buku. Kemudian diwariskan kepada Umar. Ketika Umar meninggal dunia, mushaf ini diberikan kepada siapa? Hafsah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW. Maka Utsman tahu bahwa Al-Qur'an sudah dikumpulkan dan lembarannya berada di tangan Hafsah. Maka kemudian beliau pun mengirimkan utusan untuk mengambil Al-Qur'an tersebut, kemudian disalin. Fafa'alat, maka kemudian Hafsah pun melakukan apa yang diinginkan oleh Utsman, dia kirimkan mushaf tersebut. Fa'amara, maka perhatikan ini Bapak dan Ibu, fa'amara Zaid bin Thabit. Ya, wa Abdullah ibn Zubair, wa Sa'id ibn al-As, wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Maka beliau pun menyuruh 4 orang. Dibikin tim. Ada 4 orang yang disuruh untuk menyusun mushaf standar. Yang pertama adalah Zaid ibn Thabit, kemudian Abdullah ibn Zubair, kemudian Sa'id ibn al-As, kemudian Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Ya, fanasakhuha ya fil masahif. Baru kemudian mereka pun menyalin mushaf tadi. Jadi mushafnya Hafsah itu dijadikan sebagai standar. Wa kana Zaid ibn Thabit Ansariyan wa thalathatu Quraisyin. Quraisyin. Dan di antara 4 orang ini hanya Zaid saja yang merupakan orang Ansar, orang Madinah. Kemudian 3 orangnya adalah orang-orang Quraisy. Ya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham, ini orang Quraisy. Nah, apa instruksi dari Utsman? Utsman mengatakan wa qala Utsman li rahti thalatha al-Qurashiyyin idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai' min al-Qur'an faktubuhu bi lisan Quraisy. Kata Utsman Ibn Affan, kalau kalian berbeda, kalian bertiga berbeda dengan Zaid bin Thabit ya dalam penulisan Al-Qur'an, maka tulislah Al-Qur'an itu dengan lisannya Quraisy. Kenapa? Fa innama nazala bi lisanihim. Karena sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan lisannya orang-orang Quraisy. Jadi apa yang standar adalah bacaannya orang Quraisy, bukan bacaannya orang Madinah. Kalau terjadi khilaf ya, kalau terjadi khilaf di antara mereka, maka kembalikan kepada lisannya orang-orang Quraisy. Fa'alu hatta idza nasakhu as-suhuf fil masahib radda Utsman as-suhufa ila Hafsah wa arsala ila kulli ufqin bi mushafin mimma nasakhu. Maka setelah disalin Al-Qur'an tadi dibuat salinan, maka kemudian beliau pun mengembalikan Al-Qur'annya Hafsah kepada Hafsah, lalu beliau pun arsala ila kulli ufukin bi mushafin mimma nasahu. Lalu beliau pun menyebarkan mushaf yang disalin oleh tim tadi ke berbagai penjuru negeri. Wa amara bima siwahu min Al-Qur'an fi kulli shahifatin aw mushafin an yuhraq. Kemudian Utsman menginstruksikan Al-Quran, selain Al-Quran standar ini, untuk dibakar. Semua lembaran yang ada tulisan Al-Qurannya, selain ya salinan-salinan dari Qurannya Hafsah ini, semuanya dibakar. maka orang-orang pun melakukannya, dibakar. Ya, semua lembaran-lembaran yang ada ayat Quran kecuali Al-Quran yang ditulis oleh ya timnya Utsman ibn Affan. Maka sampai sekarang kita menyebutnya sebagai Mushaf Utsmani. Baik. Nah kemudian mungkin sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana dengan sikap para sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Karena mungkin sebagian protes ya, gimana nih kok mushaf-mushaf dibakar? Ya, kok Quran dijadikan satu mushaf? Ternyata para sahabat ya melakukan pembelaan. Mereka menyetujui apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itulah yang benar. Ya. Dan sebelum beliau melakukan hal tersebut, beliau telah bermusyawarah dengan para sahabat. Ini bagaimana ini? Ya, kita enggak punya mushaf standar, orang beda-beda cara membacanya. Maka para sahabat mengatakan, jadikan satu mushaf. Ya. Jadi itu dengan musyawarah. Bukan artinya keputusan yang tidak diketahui oleh para sahabat, tidak. Disebutkan dalam Al-Imam, disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahib illa an min mila'in minna. Kata Ali radhiyallahu ta'ala, demi Allah, tidak seorang pun ya melakukan apa yang dilakukan kepada mushaf-mushaf Al-Qur'an melainkan mereka telah meminta pendapat kami, telah bermusyawarah dengan kami. Artinya yang dilakukan oleh Utsman itu, beliau tidak lakukan sendirian, tapi beliau telah meminta pertimbangan para sahabat. Qala ara an najma' an-nas ala mushafin wahid. Sesungguhnya Utsman telah mengatakan, aku memandang perlu bagi kita untuk mengumpulkan manusia ya pada satu mushaf. Ada mushaf standar, kata Utsman. Fala takunu ya furqatan wala ikhtilafan, sehingga tidak terjadi ya perselisihan dan perpecahan. Mushafnya satu. Ya. Qulna fa na'am, ya fa ni'ma ma ra'ait. Maka kemudian kami mengatakan, amat baik apa yang kau yang merupakan idemu tadi. Amat baik pendapatmu tadi. Demikian yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada Utsman. Artinya para sahabat menerima apa yang disampaikan oleh Utsman. Ya. Bahkan ada di masa Ali bin Abi Thalib ada orang yang protes, ada orang yang mencela Utsman karena menyatukan satu mushaf dan membakar mushaf-mushaf lainnya. Maka Ali adalah orang yang terdepan membela Utsman bin Affan. Kata Ali, wallahi demi Allah, ya, kalau perpecahan tersebut terjadi di masa kekhilafan saya akan melakukan hal yang sama dengan Utsman. Demikian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pembelaan beliau kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas perluasan wilayah kaum muslimin di masa Utsman ibn Affan. Jadi al-futuhat, pembukaan-pembukaan negeri ini masih terus berlangsung di masa Utsman bin Affan, bahkan semakin banyak negeri yang dibebaskan di masa Utsman bin Affan. Demikian juga bagaimana keadaan ekonomi kaum muslimin ketika itu yang mereka sangat berkecukupan. Karena demikian banyak negeri-negeri yang dibuka, maka kaum muslimin pun mendapatkan limpahan harta yang luar biasa. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.